kebetulan kasih hospital marketing. Bismillahirrahmanirrahim. Lima non tak semangat. Jadi di Islam ini masih ada Islam di Marbu. Jadi dia masih lupa nak di zaman Imam Syekh lah. Kaki ini dia tu di Marbu kita. Okay lah, jadi dia tu atau terarga juga lah. Jadi kita dapat pasang di Marbu tempat. Kaki pokoknya jaga tu. Mukhtala di mana silo Zadrani wa Mantekara Direveli Dizena Kiri di Jatrismo Direveli Sati Era Ankara Maru Awu Saja Sati Wa Karagatru Orbita Gaji Tujia Kuna Wa Kara Gidiri Da Karaga Imam Sain Radiyallah Ta'ala Karagat Menyid Sati Sumran Gaya Tari Sati Iwan Dizia Begitu Kata Di Tawu Tawu Nasir Uwu Tawu Kiri Kalau di Karagat Gitu Kata dua garis terpas menjadi mundur. Dan yang garis terpandang, pela di jam goda menjadi ini modal jadi goda. Kuma di jam sangat mana terakhir tu, maka ide si lebih tinggi ke kemanusiaan atau jam. Tetapi besar betul tu, awak nampak terjadi ini kau mak. Contando con esta actividad, el primer de esta jornada, la necesidad.